Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tuba alayna innaka antat tawabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Para bapak, para ibu, nambahi pengumuman setunggal binjang dinten Ahad ngajeng niku dinten Ahad Legi. Pas dinten niku pembagian santunan fuqara masakin. Mila sakmene menika dinten Ahad Legi ngajeng pengaosan putri libur. Ajeng pengaosan berikutipun Ahad Legi ngajeng malih, insyaallah tasih ngaos nggih. Semantun iki badane rejepan iki ngaos malam Selasa tasih tetep terus insyaallah sampai tanggal 12 Saban nggih. Tasih tetep mboten libur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Berbapak ngausipun dalu niki tasih tetep mujahadatin nafsi. Kok panjang mujahadatin nafsi? Wipanjaniku sing pokok suluku tarikah. Di suluk tarikah ku sing pokok gini-gini. Aryadoh wal mujahadah. Mujahadah tak niki nerusaken sifat yang mahmudah. Sifat yang terpuji. Jenenge niat penting sangat niki niat niki. Yang amal podo-podo amal apik tapi niate dhewe. Yang diperoleh juga enggak sama. Amali bagus ning niate elek dadine elek. Para bapak barang mubah. Barang mubahku dilakoni ya kenek, ora ya kenek. Tapi diniati bagus, dadi bagus. Ini penting sangat niat. Milo dalu niki khusus ndangaken bab niat. Para bapak lan para ibu, niat dasar pokok wonten Al-Qur'an, wonten surat Al-Isra. Ayat 84. Kula potong ayate. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, semua orang beramal itu adalah tergantung syakilatih. Syakilatih niku tafsirane niyatih. Kul kullu ya'malu. Kabeh utawa saben-saben siji soko kaum muslimin ini kalau beramal menurut syakilati, ae niyati, menurut niatnya masing-masing. Artinya adalah sihatul amal bin niyah. Sihatul amal bin niyah. Afsahnya niat, afsahnya amal harus pakai niat. Para bapak, wonten al-hadis riwayat saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingkang dipunriwayataken dene Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Sayyidina Umar dawuh, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih fahankanat hijratuhu ila dunyan yusibuha awimra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila maha jara ilaih. Hadisun sahih ruwahu al-Bukhari wal-Muslim. Dari kanya Nabi, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya afsahnya amal itu adalah dengan menggunakan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang diperoleh seseorang adalah hanya apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan pesuruh Allah, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul Allah. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan diperolehnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Lu bapak kalih niki landasan daripada penjelasan tentang niat. Para bapak, kanjeng Nabi rangaken innamal a'malu binniat. Cak niki kula terangaken dhisik niat iku apa. Niat iku apa? Berbapak niat dalam arti bahasa adalah kostu. Kostu iku sejo ya. Sejo. Cara jawane sejo. Bahasa yang lain tidak ada yang lebih tepat daripada bahasa Jawa. Sejo. Tujuan. Ini dalam arti bahasa. Sedangkan niat dalam arti syarak kostusyek. Kostusyek. Nejo swiji-wiji makrunan bifi'li. Kostusyek makrunan bifi'li. Nejo sesuatu yang disertai atau yang dibarengkan dengan mengerjakan sesuatu. Di nejo barang sing dibarengno ambek perbuatan. Itu namanya niat. Berbapak koyok dini niat sholat. Wingene kula terangno iku kudu bareng be awal perbuatan. Awal perbuatan salat ini pakai zikir. Allahu Akbar. Maka niatnya harus bareng dengan zikir itu. Allahu Akbar. Ini namanya zikir. Semua ibadah yang diawali dengan zikir, maka niat harus bersama dengan zikir. Allahu Akbar. Di niat sholat sebelum takbir, zikirnya takbir. Ini enggak sah. Atau setelah takbir baru niat juga enggak sah. Ingsun sholat fardhu zuhur patang rekaat kalih madhep kiblat makmum krana Allah. Baru Allahu Akbar. Itu namanya niat di luar zikir ya. Di luar Allahu Akbar. Iki niat enggak sah. Atau Allahu Akbar baru ingsun sholat fardhu zuhur sak terusé. Ini juga enggak sah. Jadi niat harus bareng dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Sing dibarengno ana telu. Siji ta'yinu fi'li, menjelaskan perbuatan. Dua ta'yinul fardiyah, menjelaskan kefarduan. Kemudian ta'yinul sahibatil waqti, menjelaskan sholat yang mempunyai waktu. Kalau sholat itu sunnah, dijelaskan sunnahnya. Kalau sholat itu fardu, harus dijelaskan fardunya. Bapak contohnya Allahu Akbar. Dalam bacaan Allahu Akbar hati harus ada niat menjelaskan tiga hal. Satu, menjelaskan perbuatan sholat. Dua, menjelaskan keperduannya. Ketiga, menjelaskan sholat yang punya waktu. Contohnya gini. Allah ingsun sholat fardhu zuhur. Ingsun sholat di fardhu zuhur. Allahu Akbar. Ya. Ingsun sholat perdu duhur Hu Akbar. Habis itu diteruskan niatnya boleh. Patang rekaat kali madhab kiblat makmum krono Allah. Ya. Di dalam takbir harus tiga. Ya. Satu menjelaskan perbuatannya, sholat. Dua menjelaskan keperduanya, perdu. Tiga menjelaskan sholat yang punya waktu, ya, duhur misalnya. Ini harus ada di dalam. Tapi nek njabane takbir gak sah, ya. Setelahnya takbir atau sebelum takbir gak sah. Dene biyen diulangi guru kula mboten ngoten nek yai nek ngene wis dilereni tekan kene wae aja diterusno. Iku gak sah, ya. Dulu saya juga begitu neng madrasah kampung yang ngono nek mulangi niat. Niat ingsun salat fardhu dhuhur patang rakaat kalimatul kibat lagi Allahu Akbar ya ngono, guruku biyen ya ngono. Panjang guru desa. Bapak-bapak nggih, berarti hati-hati niat iki. Jadi niat itu adalah nejo sesuatu yang dibersamakan dengan awal perbuatan. Terus bapak, kalau cari awal perbuatan sulit, boleh ya sebelum awal perbuatan. Seperti niate poso. Niate poso awal perbuatan mulai apa? Mulai tulu'ul fajri. Kulo sampe nek ngenteni terbit fajar gak turu. Temenan. Nek turu mesti kelangan. Kebablasan. Krono niat dipasno pas terbit fajar sulit, maka Ramadan boleh niat sebelumnya terbit fajar. Biasane bar traweh dituntun ambe imam niat bareng. Ya. Nah ini karena kesulitan, sulit di pas no awal sulit. Nah perlu bapak niki jenenge niat. Maksudnya innamal a'malu binniyat artinya amal, amal sing dimaksud penggawian gauto lahir. Penggawian gauto lahir iku penggawiane anggota, penggawiane lesan. Af'alun wa aqwalun. Aqwalun perbuatan lisan, wa af'alun perbuatan anggota. Itu namanya akmal. Ini harus disertai dengan niat. Niat iku manggone ning jurune ati. Terus bapak ono niat. Ono nggih ikhlasun niat. Niat ana ikhlasun niat. Niat mau contohnya ingsun salat fardhu dhuhur gunemane ati. Gunemane ati ketika takbir kelompok jenenge niat. Ini ada ikhlasun niat. Ada ikhlasun niat. Ikhlasun niat itu adalah lillahi ta'ala. Semua amal harus ikhlas lillahi ta'ala. Para bapak niki jenenge ikhlasun niat. Kapane amal disertai niat yuksabu. Yuksabu ku dianggap sah. Nek mboten nganggo niat mboten dianggap sah. Ba innama likulli imri'in ma nawa. Yang diperoleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Berbapak iki kudu nggih, diniati iki kudu. Kula njenengan badhe budal ngaji niatono. Nek ora diniati nanti enggak dapat pahala, nggih. Ora dapat pahala niat. Di berangkat ngaji bismillah. Tolabul ilmi fardu karena Allah. Jadi cari ilmu itu fardu, wajib. Ya. Jadi ketika berangkat sudah diniati, jadi mulai melangkah, ini sudah di dalam perjalanan thalabul ilmi. Ini sudah al-jihad fi sabilillah. Lalu Bapak, seandainya naudzubillah kok kecelakaan ning dalan mati, mati syahid. Yeah. Tapi nek mboten diniati mboten. Kabeh tergantung niat masing-masing. Termasuk golek ilmu nggih ngoten, niate warna-warna. Ana golek ilmu niate tak golek ilmu ning pondok ya mbuh pirang tahun. Sing penting wajahku menceret. Nek wajahku menceret dan payu rapi. Ya ana sing niate ngono. Oleh ya iku. Aku tak golek ilmu cek pinter oleh ijazah kok gampang nyambut gawe. Ya iki tujuane dunya. Nggih. Tujuane dunya. Tergantung niatan masing-masing. Nek niate golek dunya oleh dunya, enggak bisa nyampe kepada Allah. Enggak bisa. Niate masing-masing. Wa innama likulli imri'in. Innama itu hanya. Yang diperoleh seseorang adalah hanya sesuai dengan niatnya. Bapak termasuk niki dengan daftar arwah satu. Iku ana infak 10.000. Nah, niki nek diniati ditarik. Aku daftar ya. Ya keluargaku arwah satu ditarik 10.000. Ya iku oleh ditarik itu. Niatnya yang bagus. Niatnya adalah kirim kepada arwah. Berbapak, kiriman kepada arwah itu yang mutafak aleh, yang diterima adalah sedekah. Itu enggak ada yang nolak. Adapun bacaan-bacaan masih ada khilaf-khilaf. Maca Quran dikirimno sampai apa tidak khilaf. Ya. Maca dikir disampaikno teko apa ora khilaf. Ya. Kalau hanya maca tok tidak diniati disampaikan tidak nyampe. Tapi kalau diniati disampaikan ila hadroti hadroti itu ngono. Nggih. Khususan ilaku jenenge dikirimno. Nek dikirimno nyampe. Waduh Bapak, niki jenenge kirim. Tapi kalau sedekah, kalau sedekah itu mutafak alai, semua mengakui sampai kepada mayit. Di para ibu dan para bapak jangan aja rumangsa ditarik, nggih. Kesannya keliru, nggih. Aja rumangsa ditarik. Jadi dengan niati kirim-kirim sedekah kepada arwah sing sampean tulis niku. Niku sampun kula terangno panjang lebar tentang Syekh Saleh Al-Muri dan lain-lain. Iki umpama njenengan kirim doa ngundang tahlilan, hal mendai, matang kului, nyatusi, mendai, nyewoni. Ini pernah undang-undang wong akeh sih Pak. Minimal undang-undang wong satus. Wong satus ku piringan sitok mbek berkate piro. Wong sitok. Sing maca tahlil ku wong satus. Lah iki wong sing bakal tahlil wong 14.000. Di kiriman dengan makin dari ditali di 14.000 orang. Di pisan tak pesen, ojo pisan-pisan niat ditarik. Ono gunungan tahlil ditarik. Inna lillahi. Lemu ngaji wispiran tahun, gak paham-paham. Berapa banyak? Semantunukin jenengan neenten wong jaluk saman mulai duit sewu, mulai 5.000, utawa jumah-jumah nggih enten umpul mubeng. Utawa malam Selasa ngeten enten umpul mubeng. Saman cemplungi niat sedekah kanggo aku, sak anak bojoku, sak bapak ibuku, mbah-mbahku sing sumare, sampe kabeh. Nggih. Tapi yen mboten niat blas sing oleh sampean tok. Nggih. Sampean tok sing oleh iman. Bareng akhirat ambek dunya ku siji. Nggih. Wer bapak ana 10.000. Nggih. Iku nek diwehno wong siji para bapak ning donya 10.000. 10.000 nek didum wong 5 2.000-an. Nek didum wong 10.000-an. Tapi kapane untuk akhirat? Untuk akhirat, untuk arwah. Niki mboten sudo. Nggih. Mboten sudo. Aku sedekah 10.000 tak kirimno bapakku sing sumare, makku sing sumare, kakangku sing sumare, mbahku sing sumare, buyutku sing sumare, guruku sing sumare, oleh 10.000 kabeh. Nggih. 10.000 imbangan di dunia, tapi pahalanya lebih besar lagi di sana. Nggih, Bung Bapak. Nggih. Kaya nggih andum srengenge. Senenge iku didelok wong sitok, didelok wong sitok ya senenge sitok. Didelok wong 10 ya senenge sitok. Didelok wong sak donya tetep senenge sitok. Ya ngene iku gambarane. Nggih. Mulane wa inna malikulli mri'in manawa tergantung niate. Jangan sedekah kanggo sapa? Nggih. Kanggo wong 10 misale. Terus apa? Nah, kok sampai arwah jumlahnya sitok 10 nek 5 seket nek 10 1 ya berarti 1 per 1 dapat 1-1 kabeh. Artinya begitu para bapak ini tergantung niatnya masing-masing. Para ibu dan para bapak niatnya. Jadi kapane sejo iku bareng ngembek perbuatan namanya niat. Tapi kapane sejone disik perbuatane keri namanya azam. Sejane disik tapi perbuatane keri. Aku tak nyeleh duit neng bank selawe juta nanti untuk berangkat haji. Nah, iki sejo ini disik, sejo haji disik, tapi urung mulai waktu itu niat haji belum boleh, nanti haji engko. Ya. Nalikane nyeleh duit neng bank tak seleh. Ya. Selawi juta nanti dapat kauta. Yeah. Wah bapak, niki azam, niki sejoni ku dise, tapi haji ni cik engko, itu namanya azam. Atau begini, ono uang, yeah. Orang duit, pengen haji, tapi gak di duit. Yeah. Terus akhirnya dalam hatinya mengatakan saya kalau punya uang cukup untuk haji saya haji, kalau saya punya uang ada satu nisab saya akan zakat, kalau saya punya uang untuk disedekahkan fuqara masakin anak-anak yatim saya sedekah. Ibu bapak, tapi duit durung ono. Duitnya durung ngono, diniati ngono. Kapan aku punya uang cukup haji saya haji. Dilalah sampai mati ora bisa haji. Sampai mati ora tahu zakatil mal. Soalnya tidak punya harta yang harus dizakati. Yo. Akhirnya para bapak sedo. Sedo ku durung tahu haji, durung ngopo. Para bapak dipundhawaken wonten khabar, wonten hadis. Enten dawuh Kanjeng Nabi, yukta bil abdi yaumal kiamah. Bayutu fa'ulahu kitabun fayakudu biyaminihi fayajitu fi hajjan wajihadan wasodakotan mafalaha fayakulu ya Rabbi laisa hadha kitabi fa'ini mafatu syai'an min dalik fayakulu Allahu ta'ala hadha kitabuka li'annaka ishta umran tawila wa anta taqul law kana li malun hajjatu minhu law kana li malun tasaddaqtu minhu faratu dhalik min sidqin niyatika wa ataituka sawaba dhalik kullahu. Udah bapak besok pun dan wong sing ditekak nendang dina kiamat diparingi kitabi, kitab catatan amal, raporet kehidupannya. Tampani kalih asto tengen, diwoco kalih abet niku. Barang diwoco, laku ono tulisane pahala haji. Ada pahala jihad fi sabilillah. Ada pahala sedekah. Padahal orang itu tidak pernah sama sekali melakukan itu. Haji yo gak tahu. Zakat yo ora tahu. Kalau bapak sedekah yo ora tahu. Jihad fisabilillah ya dengan berperang fisik juga gak pernah. Akhire abet niki matur ya Rabbi, niki sanes kitab kula niki Gusti. Kelintu niki. Niki sanes kagungan kula niku kelintu. Lah kok kelintu? Niki kok enten kula amal haji pada pembuatan nate haji. Enten amal jihad pada pembuatan nate jihad. Enten amal sedekah pada pembuatan natos. Gusti Allah dawuh, iya iku kitabmu. Ya, iku buku catatanmu. Krana sriramu tak paringi umur panjang. Ya. Dhisik iku tahu azam atimu tahu guneman ngene. Nek aku duwe bondo cukup kanggo haji, aku haji. Nek aku duwe bondo cukup kanggo sedekah, aku sedekah lan liya-liyane. Iki tak delok atimu tulus. Ya. Sejomu iku tulus, keniatanmu tulus. Krono iku sidikku tulus sejamu, tak tulis ganjarane haji, tak tulis ganjarane jihad fisabilillah, tak tulis ganjarane sedekah. Iku tak wei ganjaran, tak wei ganjaran. Iku kanggo awak. Loh, niki para bapak niat. Niat. Para bapak mulane didhawuhna Kanjeng Nabi, niatul mar'i khairun min amali. Niatul mar'i khairun min amali. Berbapak arti ini macam-macam. Tapi Nabi mengatakan ini karena ada peristiwa. Peristiwa ini kan Nabi janji. Sopo sing gelem menggali sumur. Ya. Sampai metu banyune diparingi ganjaran mbek Gusti Allah. Sopo sing gelem menggali sumur, ya, iki diparingi ganjaran mbek Gusti Allah. Ku jenenge jariah, jariah banyu para bapak. Nggih. Jariah banyu niku gedhe, nggih. Ngebur sumur. Utawa jenengan numbasaken sanyo. Sanyo kanggo nyedot, iku bedinten banyu kanggo wudhu, kanggo adus, kanggo sembarang, kanggo ngombe, kanggo mangan, luar biasa ganjarane. Nggih, numbasaken sanyo kanggo pentingan umum. Napa sanyo masjid, napa sanyo musola. Napa male jariah tanah. Tanah dibur metu banyune, wah luar biasa. Terus Bapak, jadi nalika-nalika Nabi dawuh sapa sing gelem menggali sumur akan diberi pahala oleh Allah. Langsung Sayyidina Utsman itu nggih niat akan menggali sumur. Sayyidina Utsman mantune Kanjeng Nabi nggih. Lah kok akhire didisiki wong kafir nggih. Sing gali sumur itu bukan Sayyidina Utsman, padahal sudah diniati kuat akan menggali sumur. Disingi wong kafir sing gawe sumur. Nggih. Niki para bapak, terus Kanjeng Nabi dawuh niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwih bagus katimbang amal. Niate wong mukmin menggali sumur. Ya, mukmin sapa? Sayyidina Utsman. Utsman sudah meniatkan membuat sumur, iku niate wong mukmin gawe sumur. Iku niate tok wae apik kadimbang amal gawe sumur. Mergo apa? Amal sing gawe sumur ku sing gawe wong kafir. Nggih. Wong sing gawe wong kafir ora ana ganjarane. Iku asal mulane tembung niatul mukmin khairun min amali. Para bapak, enten sing diperpendapat niate wong mukmin luwih apik katimbang amale. Itu satu pendapat karena apa? Karena amal orang mukmin dengan pakai niat. Niat, niatul mukmin. Amalnya orang mukmin dengan pakai niat. Itu ada dua unsur. Siji amalnya, dua niatnya. Lu banjur kapani amal tok tanpa ada niat, yeah. Dengan niat tok tanpa amal kok apik ngendi? Yeah. Jadi amal tok tanpa niat dengan niat tok tanpa amal ini masih baik niat tanpa amal. Lu bapak, kula cerita no wau ana wong niate haji tapi gak nglakoni haji. Ku niate luwih bagus katimbang amale. Nggih. Nggih sering kula jenengan dalu-dalu sahur niate sesuk poso. Nggih. Wah akhire lek kok siang dijak kali ibuke dijak ziarah koto dijak silaturahim teng dulure ibuke nggih teng patike napa Pak Edi bareng sampe dumugi ngene Pak Lie ngriku Pak Lie mbleh pitik nggih dimasakno nggih padahal mambeng wis niat poso akhire kudu dimasakno apik pun dimangan ambek nresno poso apik mangan nggih. Panggasi ono emon nenggonku, kulo siam jai, mesti ono ayo. Okay. Iki isek gede ganjarane mukel katimbang terus no poso. Okay. Akhirnya gak sido poso, iku jenengin niat tak tanpa amal, itu lebih baik. Ini sudah diberi pahala, pahalanya poso. Lain dengan poso tanpa niat, gak ada pahalanya. Begitu pula para bapak nggih. Nggih. Sore-sore turu kono pegel nyambut gawe sedina. Turu ah engko bengi aku tak tangi jam 12 salat hajat, salat tobat, salat witir. Bablas nggih. Bablas. Padahal kulinone pancen ngono. Kulinone niku pancen bengi ku mesti salat hajat, salat tobat. Nah, suatu saat ora, tapi wis niat ini sama. Nggih. Padha le ganjane salat hajat, ganjane salat tobat, salat witir. Nek biasane gak tau belas sanjene. Mbur niat tok. Yo ora oleh apa-apa. Ten biasane yo gak tau soalnya. Wis anure niat-niat tok lah untung jare. Para bapak, barang-barang sing mubah krono diniati. Nggih. Niki dadi sae. Titilem diniati engko kanggo ibadah. Nggih. Para bapak, niku oleh ganjaran ibadah, le tilem niku lho ibadah. Para bapak, mulane turu koilulah niku sunat. Turu koilulah niku napa? Turu tengahe awan. Nggih, koilulah niku turu tengahe awan. Di antara jam 11-12 itu tidur. Diniati engko cek bisa jamaah dhuwur. Jamaah dhuwur cek semangat. Ya, iku jenenge koilulah. Turune niku mun oleh ganjaran, Para bapak. Nggih. Pengen masuk masjid, maksudnya badhe napa? Maksudnya badhe jamaah kuasar. Yang masuk teng masjid niki ba'da zuhur ngenteni jamaah asar. Duka njenengan duka sare-sare, duka lungguh wiridan, selamat teng masjid itu sudah diberi pahala, pahalanya salat asar. Niku niat, nggih. Mulane aja sampe niat iki terlupakan. Para bapak, hadisin Nabi, barang siapa menunggu sholat maka sudah dianggap seperti orang sholat. Niki niat, nggih. Para bapak, barang mubah malih nopo tulu, mangan diniati pemangan. Niki mboten pun niat to, yai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rizkina piye? Piye? Piye? Piye? Yang biasa diwaca nek nggih ngomong kok lali. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Niki napa sanes niat? Sanes niku donga. Nggih. Niku donga sanes niat. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Niku donga. Niatku ning jero ati. Nggih mulai mangan diniati aku tak mangan awakku cek sehat cek kuat ibadah. Iku mangane pahala para bapak ganjaran. Semono ku munjuk ngombe aku tak ngombe ben seger. Aku nek seger awakku sehat ben giat ibadah. Iki sedoyo perbuatan niati sing sae, niati sing sae. Nggih kapan mboten niat nggih mboten oleh pahala. Nek tentang sah enten para bapak, tentang sah. Amal ibadah tanpa niat sah. Tapi tetap membutuhkan niat untuk memperoleh pahala. Nggih. Nek mboten diniati ora oleh ganjarane. Nek sae sah. Nggih. Para bapak, wayahe masuk waktu jenengan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki adzan. Adzan ku masuk gak niat sah. Kok sah? Jadi wong-wong budha jamaah krono adzan iki boleh. Adzane ku sah. Jangan maca Quran tanpa niat sah. Maca Quran gak ada niat sah. Adzan gak ada niat sah. Tapi ora oleh ganjaran tanpa niat. Iki ana ibadahku tanpa niat sah, lain sembahyang tanpa niat enggak sah. Poso tanpa niat tidak sah. Haji tanpa niat tidak sah. Umroh tanpa niat tidak sah. Andan maca Quran, zikir ya. Zikir maca tasbih, albatitu sholihat. Niki sah-sah mawon, tapi harus pakai niat. Niat, niat apa? Melaksanakan perintah syariat. Pada bapak, jangan sikatan itu lu sah-sah mawon. Sikatan, bukti ini untungnya ya putih temenan. Ini sah-sah mawon. Tapi ora oleh ganjaran tanpa niat. Niat itu sudah disiwakan itibak Rasulillah. Pada bapak, kados winginan ikhwatur akan jenengan. Neng ngaji kelambi tangane tengen dhisik, nek nyopot kiwa dhisik. Nganggo celana tengene dhisik, nek nyopot kiwa dhisik. Iku masuk gak niat iki sah-sah mawon. Ya buktine ya ketutupan. Tapi ora oleh kan jaran tanpa niat. Jadi niati masyaallah, bismillah niat nutup aurat fardhu karena Allah. Dengan niat ini ada Masya Allah, perolehan yang luar biasa. Bukan nutup aurat itu hukumnya fardu, wajib. Ngelakoni wajib siji padha ambek sunat piro? 70. Jadi enten yang berpendapat bahwa nganggo klambi, nganggo sarung, nganggo meksi diniati nutup aurat fardu krono Allah. Ini dipandang dari pahala sama dengan sembahyang 70 rakaat. Nggih. Padaku nganggo sandangku sedina ping pira. Nggih. Nek mboten jangan niati muspro karena apa-apane. Ya kita ayu ngono tok iku nek ayu. Kadang-kadang panjet gak ayu. Menjen wong elek. Nah, niku niat ora apa-apa. Enten malih nggih wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol kanjeng Nabi dawuh yuktabil abdi yaumul qiyamah wa ma'ahu minal hasanat amsalul jibal arwasi payudati munatin mangkana lahu ala fulan madlamatun falyaji wa ya'udha fayaji unasun fayakuduna min hasanatih hatta la yabqalahu minal hasanat syai'un fayabqal abdu khairona fayakulu lahu rabbuhu inna laka indi kanzan lam utalli alaihi malaikati bala haddan min khalqi fayakulu ya rabbi mahuwa fayakulu niyatuka allati kunta tanwi minal khair katabtuha laka sab'ina dhifan. Kalau bapak ini pentingnya niat. Binji ku enten sing teng dina kiamat ditekakno. Tapi biyen niku ning donyane. Tukang rasane, nggih. Tukang reaksi, tukang provokasi, nggih. Tukang jupuk sandal. Kalau bapak tukang jukuk barange wong, nggih. Besok ni ku wah malik kuatah. Tegasi amalan tengdunya ku kuatah. Haji bolak balik, umroh bolak balik. Sedekah ini kata, jamai solat ini kuatah. Tapi yang ngono berjamah nyangking sandal. Bijak dino kiamat nggowo amal. Amale dawe Nabi ka amsal jiba armasi. Koyok gunung. Koyok pirang-pirang amsal jibal itu. Nek jabal gunung situk. Nek jibal gunung wakeh. Seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi. Yang besar dan tinggi. Oh bapak. Bareng teng dino kiamat niku enten nggih. Perintah Gusti Allah undang-undang. Hei, sapa-sapa sing biyen tau disalahi wong iki. Ngono. Sapa-sapa sing biyen ning donya tau disalahi wong iki. Teko jupuken hakmu. Nopo ra bapak nggih. Njeneng nek ana wong ora salah kok sampean tempiling. Besok sama diceluk Pak gentine. Nggih. Nggih. Menungso aku besok ditagih niku. Bayu sing diwehno apa sing diwehno amale diwehno. Sing ben tau dirasane nuntut besok. Nggih. Amale diwehno. Nggih. Amale haji, amale salat, amale pot diwehno. Nggih, sembah nunggu sing biyen sepedae dicupuk, sepedae sepatune dicupuk. Niku nuntut kabeh. Para bapak, atusan miliar sing dicupi besok dipikul. Pikul ngono. Koruptor, koruptor, koruptor sawa kabeh. Yang punya hak menuntut, para bapak. Masyaallah. Wis ora ono amal liyane, amal bagus sih ambil semua. Nggih. Bang dicupuk kabeh wis entek resik. Nggih. Soale sing tau dicupuk sandale nuntut, sing tau direaksi nuntut, sing tau dirasane nuntut, nggih. Kabeh niku nuntut akhire disupono amale kabeh resik habis. Kaya beko khairona bingung. Bingung, udelek-delek, nggih, tolah-toleh, kaya ketek ditulup. Lebih ya maku wis entek blas ngene. Akhire Gusti Allah dawuh, para bapak. Fayaqulahu rabbuh. Aja bingung. Rono awakmu isih duwe gudang sing tak simpen. Nggih. Gudang pahala yang saya simpan. Malaikat we gak tak weruh. Makhluk liyane gak harus sing tak weruh. Orang no sing ngerti. Sing ngerti aku tok. Gudang. Terus gudangku tak dobel-dobel no sampai lipat 70. 70 gudang. Napa Gusti niatmu biyen. Niat. Berkon niate wong gak ono sing weruh, malaikat pun gak tahu. Nggih. Bukan niat manggone jero ne ati. Gak ono sing weruh. Malaikat juga weruh, iku gudang. Iku PN iku. Ya. Bapak, dene besok amale awake dhewe digerogoti wong sing ono turahane. Turahane napa pahalanya ni? Niat. Nggih. Niat. Nalikane budal ngaji no niat, nalikane nutup aurat niat, nalikane sikatan niat, nalikane mangan ni niat, nalikane ngombe ni niat. Sing sering lali niat niku nek gelut ambek sing lamang. Iku biyen niate piye Bu? Ora gak iso jan ono. Tuku yai mbeko teko nampani tok mawon. Iku dono niate. Ora bapak nggih. Niate napa supaya diketurunan sing saleh. Sing besok bakal nyembah maring Gusti Allah. Linasril nggih. Linasri nasr itu mengembangkan keturunan. Ora bapak. Lah niki niate kudu ngoten iki. Nomor loro cek orang lakoni dosa. Nggih. Muga wong nek ora kumpul mbek sing lanang mungkin kepengin malah nglakoni dosa. Nah, para bapak ana maneh ibadah sah tanpa niat. Nggih. Jenenge nuwun sewu tak waca mufrad mawon. Jeneng ibadah tarku. Mekon nek ning gone usah fikih iku ora tarku tapi turuk. Nggih. Mbok sampeyan terus mesem aku muni turuk ngono. Nggih. Tarkun tarkane turukun. Mergo ibadah sing sifate ninggal niku kuwata, mboten sitok-tok. Lan sebutane turuk nggih. Turuk. Napa tarkul maasi? Nggih. Tarkul maasi. Jangan kriyane mboten adoh kali alun-alun. Ning alun enten konser. Konsere nggone tempat maksiat, wong penyanyine katokan cekak tek wedok pisan. Nggih. Sing hadir lanang wedok campur aduk niku jenenge maasi. Nggih. Terus jenengan tinggal wis aku gatek ndelok tak ning omah wae. Niki sah-sah mawon, nggih. Niku jenenge ibadah. Ibadah sing kan ninggal maksiat iki sah. Para bapak, tapi ora oleh ganjaran tanpa niat. Kudu diniati. Tarku. Para bapak, kula njenengan teng pasar. Pondoke pendeke kok leru pondoke. Pendeke. Yang pasar kan iku nang pasar mulih ngeten langsung katarak kula, Pak. Nabi wong pasar ku wong macem-macem kaya ngono. Ora disawange ku rejeki. Disawangku mripat gare katarak. Niku wajib ninggal. Wajib ninggal nyawang sing maksiat iku wajib ninggal para bapak. Umpamane ning pasar ngeteni nyaine merem tok gak melek belas. Merem tok. Iku wis cukup lah tinggal maksiat cukup. Iku tanpa niat cukup, tapi enggak ada pahala tanpa niat. Ya. Kudu diniati meninggalkan maksiat perdu krono Allah, wajib krono Allah, harus diniati. Iki jenenge ibadah tarku. Lajeng ngilangi najisku termasuk tarku, nomor termasuk fi'lu. Enten klambi kena najis. Nek ora dicuci najis, mutanajis klambine, kenek najis, klambine mutanajis, kangge salat mboten sah. Terus dengan cuci. Nggih, dicuci. Niki ada dua nggih faktor. Faktor yang terparah pertama atau ada dua sisi istilahnya. Ada sisi fi'lu. Didelok saka penggaweane umbah-umbah niku jenenge fi'lu. Nggih. Nek kapane fi'lu maka harus niat. Nggih. Tapi ada sisi kedua. Sisi kedua tarkun najasah, tinggal najis. Nggih. Jadi satu sisi ini adalah fi'lu, berbuat, mencuciku berbuat. Kalau dipandang dari sisi fi'lu harus niat. Dipandang dari sisi tarku, tinggal apa? Tinggal najasa, itu tidak harus niat. Niki khilaf bapak ulama. Yeah. Jadi mencuci najis yeah, dari baju, niki apa sah apa ora tanpa niat. Tapi kebanyakan adalah sah. Artinya sah, yeah, berhasil baju menjadi suci. Artinya sah. Yeah. Tapi orang nak ganjaran ni tanpa niat masih tetap membutuhkan niat. Para bapak niki ada beberapa ingkang kula aturaken. Amangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Bahijratuhu ilallahi wa rasulih. Pamangkanat hijratuhu ila dunyan yusibuha awi mur'aqatin yatazawwajuha fa hijratuhu ila mahajara ilaihi. Hijrah niku sejo para bapak. Barang siapa yang dalam beramal iku sejone Allah dan Rasul maka akan diterima Allah, akan diterima oleh Rasul. Oh bapak, kalau diterima Allah, terima Rasul, maka akan dekat dengan Allah, akan dekat dengan Rasul. Tapi kapan tujuannya dunia? Tujuannya dunia. Niki sing bolak-balik kalau sampai no, bolak-balik kalau sampai no, Kula kuwatir nek golek ilmu ning pondok niate kanggo nyambut gawe. Naudzubillah. Nggih. Naudzubillah. Aja sampe wali murid memberi tekanan anak biar pandai besok ben iso mangan. Ya Allah, ben iso mangan. Mere bapak, kula niki sekolah SR tok kaya mangan to, teman-teman. Mboten sarjana ya tak tau kuliah, kok ya iso mangan. Nek urusan mangan. Mere bapak urusan mangan ku masyaallah sing manggung Allah. Berapa dikandakno nggih. Eh, makhluk kuwi jenenge hewan nggih. Niku mboten beto rezeki mboten ora ana nggih. Asu mlayu-mlayu nggawa dompet gak ana nggih. Ana manuk mabur-mabur nggawa dompet ya ora ana. Ana kebo mlaku-mlaku nggawa tas, nggawa koper ya gak enak nggih. Nggih, Allah yarzuqha wa iyyakum. Allah yarzuquha, Allah lah yang memberi rezeki mereka hewan itu dan juga kamu. Iku ponenten keteparing kebonenten. Sampai digambarno wong gak iso nyambut gawe, loro matang-matang. Saman delok wong sing setruk matang-matang lho, bendino mesti panganan teko dhisik di bangsa waras. Sing matang-matang gak iso apa-apa niku. Mboten saged tobat. Nggih. Liyane dernopo sarapan piambe men teko dhisik sarapane. Nggih. Lho niku rezeki. Niku enten cecek niku, tak cawange cecek. Cecekku tangan nemplek tembok, tangane gak iso mabur. Tapi sing dipangan kok barang mabur kabeh. Nek cara akal, wah mati kelaparan niku cecek iki. Wong gak iso mabur. Nek wis wae mangan kono laron teko. Nggih, irate telolor. Nek wae mangan ana jenenge lamuk teko telolor. Mung kabeh sing mbeyo rezeki ku Allah. Aja pisan-pisan golek ilmu ben iso mangan. Ya Allah. Aja, aja. Niku jenenge donya. Oleh besok ya panganan kuwi to. Nggih. Bapak, nggih. Ya aja pisan-pisan ngono niate. Lillahi taala kang ibadah maring Allah. Para ibu lan para bapak. Dunya, dunya ku apa dunya? Dunya iku ya tempat yang sekarang kita tempati ini. Iki jenenge darul humum. Ada tempatnya susah. Darul humum tempate prihatin nggih. Darul hulut tempate nggih susah, bingung. Oh Bapak, darul ta'ab panggonane kangelan. Kangelan. Ning donya karepe manganku kangelan dhisik, kudu nandur pari ning sawah nggih. Iku nek perusahaane kudu gawe keramik dhisik, kok duwite teko. Lagi teko beras sik liwet dhisik nggih kangelan. Besok mboten teng swargaku mboten kentek utawa mun teplok ngoten Pak, napa ayam panggang nggih. Napa burung panggang? Lha mbek sing wedok teng Sukul Jamal. Suk niku pawon napa pasar, suk niku pasar. Jamal niku kecantikan. Isu enten pasar kecantikan. Nggih. Terus saniki biyu napa? Beauty salon. Besok ku kapan dina Jumat niku dateng taman. Taman indah para bapak. Nggih. Wangin semilir-semilir. Mlebu-mlebu njerone baju. Yang kelek-kelek selakangan-selakangan. Dileboni apa jenenge angin. Bernutun sing wedok tambah cantik, sing lanang tambah tampan. Lha wong jejer omong iso panting lho Pak, nggih. Nalika teko bareng diserang apa jenenge angin niku, wah nggih. Pantling sampean ku sapa? Masa sejak lali. Soalnya nopo dadi cuwantik wektu niku enten burung berkicau, burung ku montok-montok ngoten. Kok pengen teplok wis neng piring wis mateng. Jaluk bumbu nopo tersah. Nopo kare burung. Nopo burung panggang niku pun kentek teko dhewe ora usah masak. Nang dheweku cek mbleh bareng cek mbubuti sing beteti bareng. Ki omahe kangelan nggih. Banjur darane dunya lidana atiha kono asor. Dunyaku hina. Mugi Gusti Allah hina. Seandainya dunia itu nilainya seperti sayap, sesisih sayapnya nyamuk, orang kafir tidak bakal diberi makan, tidak bakal diberi minum. Kuno saking hinanya dunia, sampai wong kafir dhewe sugih. Sakno mergo bisa banget ning kono gak enak. Nggih. Duwe enak-enak ning dunya cek tuwuk ning dunya. Nggih. Soale besok gak bakal enak. Nggih. Nah, kono Bapak dunya. Nggih. Akhiripun Bapak nggih. Ada penyair sufi mengucapkan tentang dunya. Atabtu ala dunya lirif ati jahir wa hafadin lidi ilmin faqalat khudil udhra tanur jali abnai lihada rafa'atuhum wa ahlut tuko abna udurati al-ukhra a'adruku awladi yamutuna day'atan wa ardau awladan lidurati al-ukhra atabtu ala dunya lirifati jahilin wa khafadin lidi ilmin fatolat udil udara tanul jali abnai lihada rafa'atuhum wa alutuku abna udurati al-ukhra a'adruku awladi yamutuna day'atan wa ardau awladan lindungwati al-ukhwa. Seorang ulama maidu dunya, dunyaku dipaidu dunya kueku enggak genah kok. Kone ku gak genah. Apa kok gak genah? Nah, wong sing budu-budu padha mbok mulyakno. Mbok junjung-junjung, mbok angkat-angkat. Nggih. Budu napa? Budu tentang Allah. Wong sing budu-budu tentang Allah ku mbok mulyakno nganggo bondo. Tapi wong sing alim-alim tentang Allah mbok gawe melarat. Wong sing alim-alim ku malah mbok gawe melarat, mbok sorno. Tapi sing budu-budu tentang Allah malah mbok mulyakno. Sampeyan delok karo Bapak. Terus sing ahli ngaji, ahli jamaah, ahli adzan, ahli nop, sampeyan delok rak rikine pas-pasan. Pas-pasan kate. Iku untung, pas-pasan ku untung. Nggih, sing sering ku kurang. Iku jenenge wong sing ngerti tentang Allah disorno ambek dunya. Ora duwe bondo ambek dunya. Tapi wong sing budu-budu tentang Allah, salat yo ora, poso yo ora, ibadah yo ora, malah dimulyakna ambek dunya. Pabrike pirang-pirang. Nggih. Ku dipaedu ambek wong alim. Dunya ku jawab. Dijawab pambek dunya. Yeah. Yo, saiki terimalah alasanku. Wahai wong alim, terimalah alasanku. Alasanmu apa? Wong sing bodho-bodho tentang Allah tu anak kandungku jarene. Anak kandungku. Dene wong sing takwa, takwa maring Allah iku anake maruku. Anake maruku. Maru. Maru niku napa bapak nggih. Maru. Donya ambek Gusti Allah ku maru. Nggih, maru, madu. Madu ku kon kumpul gak iso. Nggih. Ku donya ambek Allah ku maru. Nggih. Ibu niki enten sing ngaji maru wong loro bareng. Nggih. Wong lanang kapane seneng ambek sing wedok sisih kidul. Ambek sing lor adoh. Tapi bojone sing lanang ku lek nyedhek sing lor ambek sing kidul. Adoh. Nggih. Nek dikumpulno tukaran. Iku maru. Begitu pula Allah dan dunia. Nek jroning atiku diisi Allah, Allah, Allah, dunia, dunia ilang. Nggih. Nek atiku Allah, Allah, Allah, duit, duit, duit ilang. Anu yai tidak ngeceparo edan. Tapi kapane duit, duit, duit Allah ilah. Itu jenenge maru. Mane ngerti yo wong sing bodho-bodho tentang Allah sing gak ibadah Allah iku anak kandungku. Yo tak wehi sugih wae anak kandungku. Ngono. Dene masa wong sing ahli takwa, sing alim tentang Allah iku wong anake maruku. Yo. Anake maruku yo tak wehi titik anake maru. Masuk aku ku banjur nyusoni anake maru. Anake dhewe ditinggal. Ra yo ora to. Jarine donya. Ora bapak, tapi kabeh sik kalah mbek Gusti Allah. Nggih. Donya diperintah Allah, ya dunya. Ihdimi man khodamani. Wastahdimi man khodamaki. Ku cara hakikat, nggih. Donya wong sing labene aku labenono. Nggih. Nek ngladeni Gusti Allah iku ayem atine para bapak, ayem qanaah nrimo. Wong nrimo ku sing diladeni donya, ayem atine. Tapi wong sing ladeni donya dadi buruhe donya. Muya mlayu-mlono. Mlayu-mlono ngurusi pabrik, mlayu-mlono ngurusi pabrik, rono ngurusi karyawan. Gak kok bermangan. Ngurusi pabrik, ngurusi karyawan. Iku dadi buruhe donya. Iki donya dawuh Allah. Donya wong sing ladeni aku ladenono. Sing ladeni awakmu dadekno buruhmu. Para ibu lan para bapak. Dadi nek wengku oleh ibadah tujuane kok donya. Ya donya iku oleh. Nggih. Oleh donya iku. Utama tujuane kok wong wedok. Ora bapak, hadis niki disampaikan kanjeng Nabi ada sabab musabab. Kados wau Nabi dawuh niyatul mukmin khairun min amalihi. Niku enten sebab Sayyidina Utsman wau. Terus kanjeng Nabi dawuh laman kanat hijratu ila dunyan yusibuha awim ro'atin yatazawajuha faizratu ila mahajaro ilahi. Kan Nabi kok ngelebokno imro'atin. Yeah. Padahal dunya itu masuk imro'ah. Yeah. Kapan nyebut dunya? Harta masuk, wanita masuk, jah tahtama masuk. Masuk. Di jenenge dunya ku isine ya telu iki. Harta, tahta, wanita. Kenapa kok disebut khusus yang wanita? Kenapa? Ini alasannya kanjeng Nabi mengatakan ya. Setelah aku meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi lelaki ya. Daripada perempuan. sing meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki, ya, perempuan. Artinya tidak ada fitnah yang melebihi fitnahnya wanita. Berbapak delok mawon, wong lanang, ya, wong lanang. Nek terbius dengan harta gak sepiro, tapi nek terbius dengan wanita, masya Allah, ya. Masya Allah, teh wah masya Allah, wah masya Allah. Bocah nom-nom ku nek terbius dengan harta kerja, isi sekolah seusia SMP, SMA, iku nek pancen terbius cinta dengan harta, mesti golek bondo. Tapi golek bondo ndak golek wedoan. Niki rasa tak kandhane wis apal kabeh njenengan. Niki saya sudah merata di kota sampai di kampung. Bucah-bucah nang kowe doa tok. Masya Allah. Golek duit rong iso. Mun wis meteng tinggal mlayu. Meteng tinggal mlayu. Jadi godane wong yang paling besar adalah wanita. Loh Bapak, masa berhasil nggih? Duwe usaha, usaha berhasil, lho. Cekethi kegoda wong wedok. Ngono. Iki kudu wong wedok. Masyaallah, embu ya. Wong wedok ku apa daya tarik e gak ngerti aku. Kok iso ngono? Mane wong wedok iku nek bab swarga ora dimeming widodoro. Ora nek tembung widodoro ku gak enak. Sing ngene iki hurun in. Widodari in ki mripate ombo-ombo. Dadi rai niku kebok mripat tok ngono. Wes saiki wong itu nek pengin cati ra jenengane kok celoke masalah. Itu pendur ditambal, ngisore ditambal. Payor, payor, kedepe. Purun in widodari. Itu wong lanang ku dimeng-meng widodari. Hurun in, hurun in. Ben semangat lah ibadah. Nah widok ku boten, boten enten kok. Widodoro ku ra enek. Boten enten. Tapi widok sing dimeng-meng taman indah. Perhiasan ku misuk mulai gul-gul sampai sikut. Iku kebek gelang. Bro Bapak, besok gelangnya wong wedok iku metu sinare. Sinare diketok nang dunya sengenge surem. Tapi sik padeng gelang surga besok timbang matahari. Nah, terus dikandakno gedung besok iku saka emas, saka perak, kusen-kusene saka mutiara. Nggih. Lajeng terus napa jenenge ram-ramane niku nggih daun pintunya. Niku pakai mutiara merah, mutiara merah. Lah padahal pada mutiara dunya ku sak kuku ngono tok pira regane. Lah wong edok ku sing paling gampang digodho dunya, temenan. Nggih. Niku mun ilan-ilane gambane Nabi Adam mbek Ibu Hawa. Nggih. Dadi nek Ibu Hawa kawin Nabi Adam ninggali dosa, warisan dosa mboten enten, warisan sifat sing enten. Ibu Hawa niku nalika mlaku-mlaku digodha kalih iblis, digodha sajaratil khuldi. Sajar khuldi niku para bapak iku barang donya sing tukule ning ngriku teng swarga, tapi barang donya. Nggih. Nang wedok niku digodha donya gampang, Pak. Nggih. Masuk ahli ngaji ndang ora duwe bojo ngono. Terus bengi-bengi diparane wong lanang, yuk aku jeleh 5 menit teh yuk ngono. Tak wae 1 juta, ayo kira-kira tandang napa mboten? Mboten alah ngadel aku. Nek kudu gedhe dunya gampang ngono. Nek wong lanang ora patek dhuwit ora patek ngono. Nggih wong wedok. Mane setarik pribadi ini kurak meksini rak cekak-cekak ni kan. Jadi ni madep aku sikile ditumpang nono dilali. Sikile aku dilali. Aku minis minis jere cek nyawang nyawang. Masa iki utusan golek tender-tender mesti wong wedok sing dikongkon. Nggih. Encepane niku lho Pak niku. Iku mateni wong iku. Nek kena apa dunia wis disebut kok imro'ah disebut lagi. Ini karena dawe Nabi fitnah setelah aku meninggal yang paling besar bagi laki-laki adalah wanita yang paling besar. Nah, bolong Bapak. Niku enten sejarahe. Kok sampai kan Nabi memasukkan imro'atin yang tersendiri kenapa? Waktu niku ana wong lanang melu hijrah nggih. Dari Mekah ke Madinah. Sing kabeh-kabeh ku hijrah lillahi taala karena perintah Allah, karena perintah Allah. Niku lha kok ana sing melu hijrah kanjeng Nabi? Mergo ana wong wedok cantik jenenge Ummu Qais. Catet. Jenenge Ummu Qais. Ummu Qais itu masih gadis ikut hijrah kanjeng Nabi. Nututi hijrah kena pengen oleh Ummu Qais. Mulane dheweke dijuluki Muhajiru Ummu Qais. Wong hijrah karena Ummu Qais. Lha Bapak akhire yo oleh Ummu Qais niku ora oleh ganjaran. Wong hijrah ku karena perintah Allah hijrah. Lah kok piye hijrahe karena nututi Ummu Qais. Bapak, ini pengertian-pengertian syariat. Pengertian toriko. Di wong sing hijrah tu ila Allah wa rasuliku artinya adalah amal ini hanya untuk Allah semata. Dan rasulillah. Mulane berangkatlah kamu dari Allah, dari makhluk menuju khalik. Jangan berangkat dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Akhirnya kamu berputar seperti khimar untuk ngiling gandum. Khimar yang ngiling gandum itu bener mubeng, rumangsane berangkat. Sampai sedina mlaku, tapi nggone pancet. Budale saka kidul. Liwat-liwat kene mubeng, teko kidul maneh, mubeng maneh, teko kidul maneh, gak teko nggon. Begitu pula kula njenengan ibadah aja krana donya. Krana donya. Aku besok ben dadi anu, ben dadi anu donya. Aku tak golek ilmu besok sik iso dadi DPR donya. Mari dadi DPR aku ben iso dadi wakil presiden dunya. Aku dadi wakil presiden aku sugih dunya. Iku jenenge makhluk. Mau ditingkatnya aku tak ibadah meneh cek slamet saka neraka anes dunya makhluk. Aku ben lepas saka neraka ben iso mlebu swarga makhluk. Itu namanya berpindah dari makhluk ke makhluk. Jangan. Jangan. Setelah karena kepentingan dunia kamu pindah. Pindah pengen selamat rokok. Makhluk. Pengen pindah mana yang melebus swarga. Makhluk. Atau kamu pengen muka safah. Muka safah biar hati ini disingkap tabirnya oleh Allah. Saya bisa lihat barang gaib. Barang gaib. Aku bisa dulu hati ini wong. Makhluk ini aku makhluk kabeh ben aku meneh oleh karomah nek iki tak waca aku iso mabur kapan iki tak waca aku iso ngiset bumi kapan iki tak waca aku bisa mlaku dhuwure banyu makhluk kanggone wong tarekah jangan bertujuan itu semua ya. Jangan berpindah dari makhluk ke makhluk. Jadi kepentingan dunia makhluk, kepentingan akhirat juga makhluk. Tapi berpindahlah dari makhluk kepada kholik. Kholik itu Allah. Ini maksudnya orang yang hijrah pada Allah. Nah kemudian hijrah kepada dunia dan wanita. Ini adalah selain Allah. Selain Allah itu namanya makhluk. Jadi barang siapa yang hijrah atau amal bertujuan kepada selain Allah, maka tidak akan dapat wusul kepada Allah. Hanya bisa sampai pada makhluknya. Itu paling-paling ganjaran, paling-paling pahala. Nggak akan bisa wusul kepada Allah. Ih, bapak-bapak, kabeh niki tengene niki ya. Semanten mugi-mugi panjenengan diparingi Allah saged niat ingkang sae. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amit na fi tariqati. Barakatihim wa dina lahusna wa amit na fi tariqati wa muhafa Rabbi fanfana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajatin walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.